ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. طيب إخوة الإيمان para jamaah Masjid Al-Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kitab Nisa Haular Rasul, wanita-wanita yang mulia yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama mengenal sahabiat Nabi yang mulia, termasuk deretan wanita yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ibunda dari pembantu kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira? Ummu Sulaim. Kita akan mempelajari sahabiah jalilah, sahabat Nabi, wanita, termasuk wanita yang mulia yang menghiasi sejarah Islam. Beliau adalah Ummu Sulaim, ibunda dari sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Jadi Ummu Sulaim ini, beliau adalah Ummu Sulaim binti Milhan. Beliau adalah saudarinya Ummu Haram binti Milhan. Masih ingat siapa Ummu Haram binti Milhan? Ummu Haram binti Milhan ini yang pernah saya ceritakan dulu, ketika Rasulullah tertidur, bangun-bangun tersenyum. Terus Ummu Haram bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" Kata Nabi apa? "Aku melihat nanti umatku akan menyeberangi lautan seperti para raja di atas singgasananya." Nah, itu dulu yang sudah saya ceritakan kan, tentang keutamaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu saudarinya ini. Kembali ke Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah putrinya Milhan, Ummu Sulaim binti Milhan ibn Khalid ibn Zaid ibn Haram ibn Jundab ibn Amir al ibn Najjar, ibn Najjar min Bani Najjar. Bani Najjar itu baninya babuyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu punya keluarga di kota Madinah. Masih ingat kan dulu kan Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah putra dari Hashim. Lah Hashim itu dulu pernah nikah sama akhwat dari kota Yathrib atau Madinah. Namanya Salma. Itu sukunya namanya Najjar. Berarti Rasulullah itu punya keluarga dari kota Yathrib, yaitu Bani apa? Bani Najjar. Al-Ansariyah, beliau adalah seorang wanita Ansor. Al-Khazrajiyah, beliau dari suku Khazraj. Kita tahu kan ada Aus, ada Khazraj, betul kan? Ya, suku terbesar di kota Madinah adalah Aus dan Khazraj. Beliau ini yang Khazrajiyah, wanita dari suku Khazraj. An-Najjariyah, ya, dari marga An-Najjar yang tadi saya ceritakan. Wahiyya ukhtu Haram bin Milhan, dan beliau adalah saudarinya Haram bin Milhan. Haram bin Milhan, ada Ummu Haram bin Milhan, ya, dua-duanya saudara semuanya. Tayyib. Wahia Ummu Anas khadimi Rasulillah. Dan Ummu Sulaim ini adalah ibu dari Anas bin Malik, pelayan kecilnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya pelayan, khadimur Rasul, pelayannya Nabi. Kalau disebutkan khadimur Rasul, pelayannya Nabi, siapa orangnya? Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik itu bocah kecil yang diserahkan oleh uminya yang bernama Ummu Sulaim untuk menemani Nabi, melayani Nabi, membantu Nabi, mengabdi ke Nabi. Mengabdi dalam artian melayani, bukan menyembah, ya. Sehingga Anas bin Malik ini paham betul tentang Rasulullah. Makanya ada kitab namanya Syama'ilun Nabi, tentang seluk-beluk Nabi. Itu kebanyakan perawinya adalah Anas bin Malik, karena melihat Nabi dari dekat, bagaimana senyumnya Nabi, tertawanya Nabi, tidurnya Nabi, pakaiannya Nabi, sorbannya Nabi, cincinnya Nabi. Itu banyak riwayat-riwayat yang dari Anas bin Malik, karena Anas bin Malik ini sejak kecil bersama Nabi. Karena itu tadi, karena kehebatan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini anaknya masih kecil dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkan anakku ini bersamamu. Dan karena kecerdasan Ummu Sulaim itulah, biiznillah, akhirnya Anas bin Malik menjadi perawi hadis, banyak memotret kehidupan Rasulullah, sehingga ilmunya disampaikan kepada kita semua. Nah, kemudian ishtaharat bikuniyatiha. Ummu Sulaim ini lebih terkenal dengan kunianya, Ummu Sulaim. Dan para ulama berselisih pendapat siapa nama aslinya dia. Ada yang mengatakan Sahlah, ada yang mengatakan Rumailah atau Romilah, ada yang mengatakan Rumaisa atau Ramitha, dan ada yang mengatakan Ar-Rumaiso. Khilaf para ulama. Tapi yang jelas beliau terkenal dengan kunianya, yaitu Ummu Sulaim. Sebelum masuk Islam, dulu di masa jahiliyah, Ummu Sulaim ini menikah dengan seorang lelaki bernama Malik bin Nadr. Malik ibn Nadr. Dari pernikahannya Ummu Sulaim dengan Malik ibn Nadr punya anak, namanya Anas bin Malik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hijrah dari Mekah ke Madinah, Ummu Sulaim termasuk manusia yang awal-awal masuk Islam di kota Madinah. Sehingga Ummu Sulaim masuk Islam, lah suaminya enggak mau. Siapa namanya tadi? Malik ibn Nadr. Karena enggak mau masuk Islam, faghadiba Malik. Malik marah besar karena istrinya murtad dari agama nenek moyang dan enggak mau memeluk agama lamanya. Akhirnya marah Malik, dan Malik keluar dari kota Madinah. Karena Madinah sudah dikuasai Rasulullah, Muhajirin wal Ansor, dan ya masih ada orang-orang yang mempertahankan agama kesyirikan, nanti akhirnya masuk Islam, atau masuk Islam casingnya saja, yaitu orang-orang munafik. Artinya di situ menunjukkan bahwa orang-orang ahli syirik tidak punya apa, kekuatan. Akhirnya dia keluar dari kota Madinah, lari ke Syam. Bapaknya Anas bin Malik ini loh, namanya Malik tadi itu, pergi ke Syam, famata biha, dan mati di negeri Syam. Otomatis Ummu Sulaim menjanda, kan gitu kan? Ummu Sulaim menjanda, maka didatangi oleh seorang pembesar atau seorang tokoh, bukan pembesar ya, seorang tokoh Madinah yang bernama Abu Talha. Abu Talha ini kaya raya, punya kebun gede di depan Masjid Nabawi, kaya raya orangnya. Dia tahu Ummu Sulaim ini janda, didatangi Abu Thalha, dilamar. Ketika dilamar, maka Ummu Sulaim fima makna mengatakan, rajulun mithluka la yurad. Seorang laki-laki seperti dirimu ini tidak layak untuk ditolak. Hanya saja kamu itu kafir. Sedangkan aku ini Islam. Amantu billahi wa rasuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasul. Ini kaget ini Abu Thalha ini. Enggak salah tak aku kok ditolak ini. Padahal wanita-wanita itu banyak yang ingin dinikahi siapa? Abu Thalha. Tapi Ummu Sulaim adalah wanita yang kuat pendiriannya, kuat keimanannya. Dan Abu Thalha merasa aneh, kok saya ditolak ini enggak salah deh. Akhirnya Ummu Sulaim mengatakan, kalau engkau ingin menikahiku, maka sungguhnya aku ini wanita muslimah. Aku beriman kepada laki-laki ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku beriman bahwa dia adalah rasul, diutus oleh Allah. Wallahi sekiranya engkau masuk Islam, maka itulah maharku, yaitu keislamanmu. Aku tidak menginginkan apa-apa dari hartamu kalau kau masuk Islam. Dalam riwayat dikatakan, ya Aba Thalha, alasta ta'lam anna ilahaka alladhi ta'bud nabatun minal nabata minal ard. Jadi Abu Thalha dulu itu nyembah pohon. Wahai Abu Thalha, tidakkah engkau tahu bahwa Tuhan yang kamu sembah itu tumbuh dari bumi? Bala, kata Abu Thalha, iya benar. Afala tastahi ta'bud syajaratan, apakah kamu itu enggak malu nyembah pohon? In aslamta, kalau kamu masuk Islam, fa inni la uridu minka sadaqan ghairahu. Seandainya engkau masuk Islam, aku tidak memerlukan mahar. Cukuplah Islammu itu menjadi maharku. Makanya julukannya Ummu Sulaim adalah wanita yang bermaharkan Islam. Maharnya itu Islam, bukan emas, bukan perak, bukan dinar, bukan. Tapi Islam. Qala hatta andur fi amri. Kata Abu Thalha, ya sudah aku tak mikir dulu. Fadhahaba thumma ja'a. Kemudian dia pergi, terus balik lagi. Faqala, dan Abu Thalha berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Faqalat, kemudian Ummu Sulaim berkata, ya Anas, zawwij Aba Thalha. Wahai Anas, nikahkan Abu Thalha. Ya kan walinya kan? Anaknya. Wahai anakku, yaitu Anas bin Malik, nikahkan Abu Thalha, maksudnya denganku gitu loh. Dalam riwayat yang lain, Ummu Sulaim minta ditunggu sampai Anas ini balik dan menjadi apa? Wali nikah. Nah, intinya akhirnya masuk Islam, ya, dan menjadi keluarga baru Ummu Sulaim, Abu Thalha dan Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah anak tirinya Abu Thalha. Dalam riwayat yang lain dikatakan, tapi mirip ya, mirip kisah dialognya itu mirip, tapi karena ada di kitab ya saya sebutkan. Dalam yang riwayat yang lain, kata Anas Malik, Abu Thalha datang ke rumahku. Dia melamar ibuku, aku masih kecil. Kemudian aku mendengar ibuku berkata, "Inni qad amantu bihadzal rajul wa syahidtu an bi annahu Rasulullah." Sesungguhnya aku wanita beriman, aku beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa in taba'tani tazawwajtuka. Kalau engkau mau mengikuti aku masuk Islam, aku bersedia menikah sama kamu, kata Ummu Sulaim. Faqala Abu Thalha, fa ana ala ma anta alaihi. Ya sudah, kalau gitu aku beriman seperti yang kamu imani. Fatazawwajathu Ummu Sulaim wa kana sadaquha al-Islam. Akhirnya Ummu Sulaim menerima lamaran dan bersedia dinikahi Abu Thalha, dan maharnya adalah keislamannya. Kemudian wakanat Ummu Sulaim taqul, dahulu Ummu Sulaim berkata kepada Abu Thalha, la atazawwad hatta yablugh Anas Wa yajlis fil majalis. Aku tidak menikah sampai Anas balik. Dan Anas sudah bisa duduk di majlis ilmu. Fayaqulu Anas, Anas berkata, jazallahu ummi anni khaira. Semoga Allah membalas ibundaku dengan kebaikan. Laqad ahsanat wilayati. Sungguhnya beliau sangat membagusi kewalianku. Artinya sebagai seorang ibu itu sangat mendidik dengan baik Anas bin Malik. Faqad jalasa Anas wa takallama fatazawwaja. Singkat kata, akhirnya Anas bin Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah ini menikah. Dan ini keluarga semuanya dicintai Nabi. Anas bin Malik dicintai Nabi luar biasa, dan Abu Thalhah sangat dicintai Nabi luar biasa, dan Ummu Sulaim sangat dicintai Nabi luar biasa. Ini di antara keluarga yang paling dicintai Nabi, keluarganya Ummu Sulaim. Rasulullah sering mengunjungi rumahnya Ummu Sulaim dan sholat di rumahnya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini pernah ngambil keringatnya Rasulullah. Belum pernah dengar ceritanya? Tak cerita nih, mari. An Anas ibn Malik anan nabiyya kana yazuru Ummu Sulaim. Rasulullah dulu itu sering datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim pun membuatkan sesuatu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun Rasulullah yadkhulu baitan ghaira baiti Ummi Sulaim illa ala azwajihi. Faqila lahu inni arhamuha kutila akhuha wa abuha ma'i. Jadi sering mengunjungi rumahnya Ummu Sulaim. Berbeda dengan keluarga-keluarga lain, jarang dikunjungi Nabi. Kalau Ummu Sulaim ini sering dikunjungi Nabi, karena Nabi itu senang dengan itu. Ketika ditanya, kenapa Rasulullah mengatakan inni arhamuha, aku sangat menyayangi Ummu Sulaim. Kutila akhuha, saudaranya terbunuh, yaitu Haram bin Milhan. Wa abuha, dan bapaknya pun terbunuh, ma'i bersamaku. Rasulullah itu tidak melupakan kebaikan orang. Ini orang, bapaknya mati bersama Nabi. Ini orang, saudaranya mati bersama Nabi, berjuang bersama Nabi. Nabi itu ingat kebaikan orang, maka didatangi Ummu Sulaim. Apalagi dari Bani Najjar. Mereka masih ada hubungan kerabat dari ibu. Dari nenek. Salma tadi itu loh ya yang kami jelaskan. Kemudian qultu wal jawab an dukhuli bait ummi haram wa ukhtiya annahuma kana fi darin wahida wa kanat taghzu ma'a Rasulillah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ummu Sulaim ini membuat khanjar. Khanjar itu belati. Belati. Faqala Abu Thalhah, ya Rasulullah, hadi Ummu Sulaim ma'aha khanjar. Ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim membuat khanjar, senjata sejenis pisau. Antum tahu orang-orang Yaman yang ditaruh di depannya itu kayak belati kecil itu. Nah, pakai jubah, pakai belati kecil. Nah, itu namanya khanjar. Khanjar ini juga termasuk senjata yang dipakai membunuh Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Abu Lulu'ah al-Majusi. Mahadal khanjar, ini belati apa? Wahai Ummu Sulaim, kata Rasulullah. Faqalat, Ummu Sulaim berkata, ittakhattuhu indana minni ahadun minal musyrikin baqartu batnahu. Ini adalah pisau yang sengaja aku buat ya Rasulullah. Kalau sampai ada seorang musyrik mendatangi aku dan mendekati aku, aku akan robek perutnya. Faja'ala Rasulullah yadhak, maka Rasulullah tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Ummu Sulaim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah uktul min ba'dina minat tulaqa in hazamu bika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Sulaim innallaha qad kafa wa ahsan. Wahai Ummu Sulaim, sungguhnya Allah telah kafa, mencukupiku. Nah, jadi ini semuanya menunjukkan bahwa Ummu Sulaim dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kisah yang terkenal, sering disebutkan dalam sejarah. Ya. Jadi ceritanya Ummu Sulaim sama Abu Thalhah ini punya anak kecil namanya siapa tadi? Anas bin Malik. Maka dibawalah Anas bin Malik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, biarkanlah bocah kecil ini melayanimu, menjadi pembantumu. Sejak saat itu Anas bin Malik bersama Rasulullah. hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anis mengatakan, aku hidup bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Tidak pernah Rasulullah berkata terhadap apa yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan ini? Dan tidak pernah Rasulullah mengomentari atas apa yang tidak aku lakukan, kenapa kok kamu tidak melakukan ini? Tidak pernah. Jadi disayang betul Anas bin Malik ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Ummu Sulaim, dan di situ ada Anas. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong jangan lupakan pelayan kecilmu ini dalam doa. Doakan pelayan kecilmu ini." Ini hebatnya Ummu Sulaim. Ngomong ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong jangan kau lupakan, atau ya Rasulullah, tolong doakan pelayanmu kecil ini, Unaisan, si bocah Anas kecil ini." Akhirnya didoakan Rasulullah, "Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa baraka lahu fihi." Ya Allah, berikan rezeki yang melimpah kepada Anas, berikan anak dan berkailah. Kena doanya Nabi karena ibunya minta. Atas doa Rasulullah tersebut, Allah mengijabahi sehingga Anas ini aktsarul ansori malan. Sahabat Ansor yang paling banyak hartanya, Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini karena didoakan semoga Allah berkahi apa tadi? Semoga Allah memberikan rezeki harta dan apa tadi? Anak. Dan anaknya Anas bin Malik 100. Ada yang mengatakan 90 lebih dan ada yang mengatakan 100 lebih. Banyak. Karena sejak kecil ngawulo kepada Nabi. Ngerti ngawulo ya? Apa ya? Melayani Nabi. Wis didongani Nabi, didongakno Nabi. Le awakmu tak dongakno, anakmu akeh, donyomu akeh. Terbukti sak Ansor sak Madinah iku paling kaya. Ya. Jadi dikatakan inni lamin inni aktsarul ansori mala. Aku termasuk orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansor. Dan anaknya 100 lebih. Ada yang mengatakan 90 lebih. Dan umurnya paling panjang. Sahabat Nabi yang paling lama wafat. Sahabat Nabi yang paling terakhir wafatnya. Paling sugih, paling wake anake dan apa tadi? Umur itu Anas bin Malik. Keberkahan dari doanya Nabi. Ya, itu juga menunjukkan cerdasnya siapa tadi? Ummu Sulaim. Kesempatan ini digunakan, anaknya disuruh mulazama. Lalu sekarang kan berangkat ke negeri Arab, mulazama ke Syekh. Ini mulazama langsung ke Rasulullah. Sanadnya langsung, enggak pakai an-an lagi. Anas bin Malik an Rasulillah. Itu hebatnya Ummu Sulaim mendidik anaknya dengan baik sehingga mendapatkan kehormatan, dapat doanya Rasulullah. Suatu ketika Anas bin Malik ini punya saudara tiri, bukan saudara tiri, saudara seibu dari pernikahan Tolha, Abu Tolha dengan Ummu Sulaim ini lahir seorang anak kecil. Ya, sudah balita, sudah bisa main-main lah, ya, masih balita, masih kecil. Suatu saat anaknya Abu Tolha ini, saudaranya Anas bin Malik, seibu ini sakit. Istaka ibnun li Abi Tolha, fa kharaja Abu Tolha ilal masjid. Ketika bocah kecil ini sakit keras, ditinggal Abu Tolha pergi ke masjid. Ternyata ketika Abu Tolha di masjid itu, bocah itu wafat. Bocah kecil ini lah wafat. Ketika Abu Tolha ini pulang, dan dikasih tahu sama Ummu Sulaim, anaknya ditata-tata, sudah wafat kan, dirapikan, ditepak-tepak no. Tapi Abu Tolha enggak dikasih kabar sama siapa? Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, datang-datang, Ummu Sulaim berkata, la yuhbiranna ahadun minkum Aba Tolha biwafati ibnihi. Ummu Sulaim ngomong ke keluarganya, jangan sampai ada satupun orang yang mengabarkan kepada suamiku kalau anaknya wafat, kalau anaknya mati. Jangan ada yang melaporkan. Faraja'a ila ahlihi wa ma'ahu nasun min ahlil masjid min ashabihi. Ketika selesai sholat, pulanglah Abu Talha dengan orang-orang yang di masjid. Pulang ke rumah, niatnya ngasih makan. Ini menunjukkan dermawannya siapa? Abu Talha. Jadi orang di masjid diajak pulang, bayangkan ini ada mayat di rumahnya, gak dikasih tahu. Ada jenazah di rumahnya, gak dikasih tahu. Bahkan ngundang teman. Kan gitu kan? Ngundang teman-teman banyak. Dan diladeni sama siapa? Ummu Sulaim. Kasih makan semua Ummu Sulaim. Walau ngasih tahu. Enggak. Ketika pulang, Abu Talha berkata, ma fa'alal gulam. Wahai istriku, bagaimana dengan bocah kecil kita ini? Bagaimana dengan buah hati kita, anak kecil yang sakit ini? Dijawab sama Ummu Sulaim, khairun mimma kana. Lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin sebelumnya kan nangis-nangis terus, kesakitan gitu. Ini khairun mimma kana. Lebih baik daripada sebelumnya. Faqarrabat ilaihim isya'ahum fata'asyau fakharajal qaum. Akhirnya dihidang-hidangkan makanan kepada Abu Talha dan teman-temannya yang datang dari apa? Alhamdulillah. Yang datang dari masjid. Sampai selesai makan, dikasih makan yang enak-enak, selesai. Nah, teman-temannya pulang. Faqamatil mar'atu ila ma taqum ilaihil mar'ah. Sesudah itu, Ummu Sulaim ini berdandan dengan bagus. Macak sing ayu. Menjadikan dirinya itu wanita yang menarik. Dan melayani suaminya. Terjadilah hubungan badan. Dan itu gak dikasih kabar. Dijak berhubungan badan, bersolek secantik mungkin, sebagus mungkin, dan terjadilah hubungan suami istri. Masih belum dikasih tahu. Sampai di penghujung malam, baru Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, ya Abu Talha, alam taro ila ali fulan ista'aru ariyatan fatamatta'u biha falamma tuliba ka'annahum karihu. Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu tentang keluarga fulan? Dia ini meminjam sesuatu. Tetapi dia sudah menikmati sesuatu tersebut, menggunakannya dan seterusnya. Kemudian yang meminjamnya itu datang, si pemberi pinjaman itu datang dan mengambil pinjaman itu. Tapi Alu Fulan itu marah-marah dan membenci karena barangnya ini diambil lagi. Bagaimana pendapatmu keluarga yang seperti itu? Ya kata Abu Talha, ya gak bener lah. Wong itu bukan miliknya, cuma dipinjami, sudah digunakan. Ditarik kembali, diminta, kok marah-marah. Ya gak bener itu. Kemudian Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, ketahuilah sesungguhnya pinjaman itu dari Allah. Dan anakmu sekarang telah wafat. Dan anakmu adalah pinjaman dari Allah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget Abu Talha. Kagetnya kenapa? Mangan-mangan barang mamiku. Tambah ngejak aku turu barang awakmu, gak ngasih kabar. Fastarja'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hamidallah dan memuji Allah. Kaget, ternyata anaknya wafat. Nah, ini kalau enggak wanita seperti gunung kesabarannya enggak bisa. Betul apa enggak? Enggak bisa. Falamma asbaha, ketika subuh hari datang ke Rasulullah. Siapa yang datang ke Rasulullah? Abu Talha. Ghada ala Rasulillah falamma ra'ahu qal, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Ya, mendak datang ke Rasulullah dan ketika beliau melihat Rasulullah, Rasulullah berkata kepadanya, semoga Allah memberkati, semoga Allah memberkati kalian berdua pada malamnya kalian berdua tadi malam. Jadi dikasih tahu bahwa diceritakan semua kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya waktu sholat isya pulang, saya tanyakan kabar bagaimana anakku, Kata istriku, oh anakmu baik-baik aja, lebih baik daripada sebelumnya. Aku dihidangkan makanan yang enak-enak, kemudian dia berdandan, bersolek, menarik. Aku diajak, apa namanya? Seperti diceritakan semua. Lalu bagi-bagi dia berkata kepada aku bahwa anakku telah wafat. Kata Rasulullah, semoga Allah memberkahi apa yang kamu lakukan tadi malam dengan siapa? Istrimu. Akhirnya hamil. Siapa yang hamil? Anaknya wafat tadi itu. Langsung Allah ganti di malam itu juga kan? Hubungan badan diganti oleh apa? Janin yang nanti akan jadi orang hebat. Lah, yang wafat ini namanya Abu Umair. Pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi bocah kecil yang lagi. Rasulullah pernah mengunjungi bocah kecil yang lagi sedih. Namanya Abu Umair. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" "Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair?" Ada bocah kecil punya burung. Burungnya namanya Nughair. Dibuat mainan terus burungnya itu mati. Lah sedih bocah kecil ini. Didatangi Nabi, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" "Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughairmu?" Lah bocah kecil itu anaknya Abu Talha yang wafat itu. Pernah dengar kisah itu kan? Itu kisah yang membuat Imam Syafi'i tidak tidur semalam suntuk itu loh. Sudah pernah dengar enggak? Jadi pada waktu itu Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad. Maka murid-muridnya Imam Ahmad dan juga keluarganya Imam Ahmad berharap-harap dan menanti-nantikan ini imam besar datang ke keluarganya Imam Ahmad. Oh, disambut sama Imam Ahmad. Dan murid-muridnya Imam Ahmad, keluarganya Imam Ahmad ingin memantau bagaimana Imam Syafi'i. Pengen tahu bagaimana orangnya, makannya, bagaimana wibawanya, semuanya pengen melihat Imam Syafi'i. Dan ditunggu-tunggu kedatangannya. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad, dijamu dengan makanan yang enak-enak. Akhirnya apa yang terjadi? Semua makanan yang enak-enak dimakan sama Imam Syafi'i sampai habis. Sehingga murid-muridnya Imam Ahmad dan keluarganya mengatakan, "Loh, Imam Syafi'i ini rotok gerangsang. Wah, beda pangan. Jari ini imam gede. Kok mangannya kok wakil?" Diteliti sama. Habis itu malamnya enggak sholat malam. Loh, Imam Syafi'i enggak sholat malam. Sampai segitunya diteliti. Tidak sholat malam Imam Syafi'i. Sudah enggak sholat malam, setelah itu waktu subuh berangkat ke masjid enggak pakai wudu. Loh, ya apa sih Imam Syafi'i? Mangane akeh, enggak sholat wengi, sholat subuh enggak wudu. Wah, berat. Angel ya. Sesudah selesai dilaporkan kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, wahai guru kita, gimana Imam Syafi'i enggak salat lagi? Imam Syafi'i kok kayak gini, makannya banyak, enggak sholat malam. Masa ulama enggak sholat malam? Wah, ini enggak benar ini." Terus ketiga dia ke masjid langsung sholat subuh enggak pakai wudu. Ya apa ini? Akhirnya Imam Ahmad sampaikan ke Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, iki lho arek-arek iki ngomong. Katanya panjenengan siji, makannya banyak." Lah ngono iki diceritakno karo Imam Ahmad. "Ini makannya banyak. Kedua, panjenengan katanya mboten salat wengi. Yang ketiga, panjenengan medal salat subuh mboten ngangge wudu." Dijawab semuanya oleh Imam Syafi'i. "Adapun yang pertama, aku makan banyak, iya, karena aku di rumahnya Imam Ahmad. Aku tahu makanannya Imam Ahmad itu adalah halalan thayyiba, maka aku makan semuanya untuk menguatkan tulangku dan badanku dalam beribadah." Ini makanannya Imam Ahmad. Antum tahu sejarahnya, waroknya Imam Ahmad. Di zamannya Imam Ahmad, ahli hadis itu dikasih duit zaman negara. Imam Ahmad tidak mau. Imam Ahmad tidak mau, saking waroknya. Dia ke pasar, beli, dipikul, sampai orang-orang lain lihat Imam Ahmad nangis. Sampai pengen dibawakan, setiap ketemu orang, "Assalamualaikum." Saking cintanya pada siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad enggak ingin dunia. Wah, orangnya luar biasa. Apa? Wara', zuhud, sehingga orang itu senang semuanya sama dia, enggak ada yang benci. Ya. Kecuali ya itu tadi. Karena itu kan hidup di zaman Mu'tazilah kan. Sehingga yang jadi khalifah diprovokasi oleh orang Mu'tazilah. Wara' orangnya. Makanya Imam Syafi'i, makanya saya makan semua karena tahu makanannya Imam Ahmad ini pasti halal, pasti barokah. Saya makan semuanya untuk menguatkan tubuhku. Adapun yang kedua katanya aku enggak salat malam. Benar, aku tadi malam memang tidak salat malam. Kenapa? Karena tadi malam aku memikirkan sebuah hadis yang singkat, aku pikir dan aku keluarkan faedah-faedah penting dari hadis itu. Yaitu hadis yang berbunyi ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ya ini cerita ini. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Nughair itu burung kecil. Di situ Imam Syafi'i mengeluarkan sekian banyak faedah dari kata-kata yang pendek itu. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Apa faedahnya kira-kira? Itu Imam Syafi'i mengeluarkan faedah-faedah penting. Hah? Ratusan faedah. Yang pertama, bolehnya bocah kecil berkunia meskipun durung duyana. Ya, bocah kecil kan dipanggil apa? Abu Umar, bapaknya Umar. Satu, dua, bolehnya memelihara burung. Kan? Betul apa enggak? Tiga, welas asihnya Rasulullah mengunjungi bocah kecil, menghibur bocah kecil. Tiga, empat, suka ketemu awakmu, empat, lima, enam suka ketemu. Imam Syafi'i mengeluarkan banyak. Kalau kita kan sepele gitu aja kan. Tapi Imam Syafi'i mengeluarkan faedah-faedah penting. Itu enggak tidur semalam gara-gara mikirin hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Terus nomor tiga. Nomor tiga katanya aku tidak wudu ketika sholat subuh. Saya katakan aku itu wudu sholat isya. Terus aku enggak tidur karena mikirkan hadis itu, mencari pelajaran dari hadis itu, dan aku belum batal wudu semenjak sholat isya. Berarti tiga-tiganya dijawab sama Imam Syafi'i. Ya, jadi cerita tentang ya Aba Umar ma fa'alan Nughair. Lah Abu Umar itu siapa? Abu Umar itu anaknya Abu Thalhah yang wafat ini loh. Paham? Paham ya? Lah ketika Rasulullah mengunjungi bocah kecil ini dan mengatakan ya Aba Umar ma fa'alan Nughair, itu dalil bahwa Rasulullah itu dekat sama keluarganya siapa? Tolong dijawab. Dengan keluarganya Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Nah, itu maksudnya. Lah kemudian ketika Abu Umar bocah kecil tadi wafat, terus malamnya hubungan badan sama suaminya Ummu Sulaim itu didoakan Nabi, semoga Allah memberkahi. Akhirnya Ummu Sulaim mengandung janin bayi. Ini nanti lahir. Lahirnya di malam hari. Dikasih nama Abdullah. Abdullah bin Abi Thalhah. Kemudian malam-malam ini si Abu Thalhah dan Ummu Sulaim ingin mentahniknya. Ngerti tahnik kan? Tahnik, kurma dikunyah sampai lembut terus ditaruh di langit-langitnya jabang bayi, betul? Akhirnya enggak mau, akhirnya dibawa ke Rasulullah ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih apa? Rasulullah mengunyah kurma ajwa terus ditaruh di apa namanya? Iya, di bocah kecil tadi. Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, inna Ummu Sulaim Anas bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Ummu Sulaim melahirkan bayi malam ini." Dan aku apa namanya? Tidak senang kalau aku mentahniknya sendiri, aku ingin agar panjenengan yang mentahniknya. Atau Abu Thalhah yang mengatakan ini ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tadi diulangi ya, Rasulullah ngambil beberapa kurma ajwa, terus Rasulullah yang mentahnik. Kemudian qultu ya Rasulullah sammihi, ya Rasulullah tolong kasih nama bocah bayi ini. Maka dikasih nama sama Rasulullah, huwa Abdullah. Dia ini namanya Abdullah. adiknya Abu Umar, adiknya Anas bin Malik, sama ibu beda ayah. Wa hadzal walad huwa Abdullah bin Abi Thalha. Anak ini namanya Abdullah bin Abi Thalha. Nanti ketika besar dia melahirkan anak-anak yang banyak. Qara' al-Qur'ana minhum asraq kamilan. 10 anak semuanya hafal Quran. Anaknya siapa? Anak Abdullah bin Abi Thalha. Karena kena doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas anna Umm Sulaim lamma qadiman Nabi qalat ya Rasulullah hada Anas yakhdumuka wa kana khina idzin ibnu asyar sinin fa khadiman Nabi ya mundu kidamin Nabi hatta mata fastahara bi khadimin Nabi. Ini Anas bin Malik ini ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah, ada orang ngasih Nabi ini, ngasih Nabi ini, ngasih Nabi ini. Lah Umm Sulaim itu pada waktu enggak punya apa-apa. Dia datang membawa bocah kecil ini. Ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik. Umurnya pada waktu itu 10 tahun. Ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik. Tolong biarkan dia bersamamu, membantumu, melayanimu dan ya menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Sulaim ini termasuk orang yang apa namanya, seorang penuntut ilmu, ya. Kanat la tastahi minal haq wa hiya allati ja'at ila an-nabi faqalat ya rasulullah innallaha la yastahi minal haqqi fa hal 'alal mar'ati min huslin idza ihtalamat. Jadi pada waktu itu ada wanita banyak. Ummu Sulaim datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak pernah malu dari kebenaran, aku ingin bertanya kepadamu, apakah wanita juga wajib mandi jika dia bermimpi? Apakah wanita juga mandi jika dia bermimpi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma. Iya betul, jika dia itu melihat air mani. Maka Ummu Salamah menutup wajahnya. Menutup wajahnya, malu itu ono ditakokno mugarbe. Faqalat ya Rasul, Ummu Salamah bukan Ummu Sulaim. Faqalat ya Rasulullah au tahtalimul mar'a? Ya Rasulullah, apakah wanita juga bisa bermimpi? Na'am. Ya, na'am, wanita bisa bermimpi dan wanita juga bisa balik mengeluarkan mani. Itu dalil bahwa wanita juga punya air mani. Tidak laki-laki doang yang punya mani itu. Perempuan juga punya air mani. Dan Ummu Sulaim ini yang biasanya menghiasi pengantinnya Nabi. Maimunah, istrinya Nabi dulu yang bagian tata riasnya, ya Ummu Sulaim. Termasuk Sofia binti Khuyay bin Akhtab, wanita Yahudi masuk Islam, Ummul Mukminin, istri Nabi. Ini juga dulu dihias oleh siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sering menghias pengantinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini masih banyak ceritanya ternyata, ya. Ya, di iman. Cek, ceritanya akeh ternyata. Nah, dipersingkat. Pernah suatu saat Abu Thalha ini melihat suaranya Rasulullah itu kecil. Hanya Abu Thalha pulang ke rumahnya ngomong ke Ummu Sulaim, lihat, lihat perhatiannya keluarga ini ke Rasulullah. Sampai-sampai Abu Thalha itu bisa melihat, bisa mendengar kapan Rasulullah lagi capek, kapan Rasulullah lagi lemas, itu tahu. Abu Thalha ngomong, laqad sami'tu sauta Rasulillah dha'ifan. Wahai Ummu Sulaim, saya kok mendengar Rasulullah kayaknya lemas begitu. Arif fihil ju, aku melihat Rasulullah ini lagi lapar. Fahal indaka min syai, apakah kamu punya sesuatu? Tolong antarkan ke Rasulullah. Kayaknya Rasulullah itu enggak ada makanan di rumahnya. Subhanallah. Ini para sahabat ini. Qalat na'am. Akhirnya Ummu Sulaim membuat makanan. Setelah membuat makanan, maka Abu Thalha memanggil Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik, sampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersedia ke tempat kita untuk makan bersama. Maka berangkatlah Anas bin Malik. Fa dhahabtu bi fa wajadtu Rasulullah fil masjid. Kata Anas bin Malik, aku jumpai Rasulullah ada di masjid bersama sahabat yang lain. Fa qumtu alaihi, maka aku berdiri. Mau ngomong juga enggak enak, banyak orang, di rumah juga makanannya enggak banyak. Masuk ono ngake terus, ya Rasulullah monggo ke rumah saya makan. Kan ada sahabat banyak itu. Ditunggui sama siapa? Anas bin Malik. Faqala li Rasulullah, maka Rasulullah paham, ini bocah iki ono sesuatu iki kok nganjir lho ngono, ngadeg lho ngono. Kemudian berkata, "A arsalaka Abu Talha?" Wahai Anas, apakah Abu Talha sedang mengutusmu ke sini? "Na'am, nggih ya Rasulullah." "Bito amin untuk makanan?" "Nggih ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Eh, semuanya, semuanya. Eh, semangat." Ya apa sih, mesti diundang di itu apa agar aku nelok. Akhirnya bingung juga, betul gak kelabakan sak masjid dijak ya. Fattolako fattolaktu min bain aidim hatta jitu Abu Talha. Maka aku pulang ke rumah, aku kasih kabar Abu Talha. Akhirnya Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, "Ya Ummu Sulaim, qad ja'a Rasulullah bin Nas." "Ya Rasul, ya Ummu Sulaim, gimana ini? Rasul datang sama orang-orang banyak ini. Walaisa ingdana manut imhum." Sedangkan kita enggak punya makanan banyak untuk kasih makan mereka. Yang disediakan kan untuk siapa? Rasulullah doang. Wah, bingung ini. Lah Rasulullah sering ngono kuwi. Ya. Ketika di perang apa dulu? Khaibar. Perang Khandaq. Masih ingat kan? Ada sahabat lihat Rasulullah lapar, maka pelan-pelan supaya enggak terang-terangan ketika di depan Rasul, "Ya Rasulullah, monggo pinara kula aturi rawuhan griya kula." Masuk Rasulullah mengatakan, "Ayo semuanya, semuanya makan, makan, makan, makan." Wah, kaget. Nah itu Rasulullah dalam beberapa keadaan itu seperti itu. Tapi Rasulullah itu punya mujizat, kalau kita enggak boleh gitu itu. Rasulullah dongani makanannya jadi akeh, kenyang kabeh. Sampai enggak oleh diundang terus ngejak koncone enggak oleh. Ya, sampai enggak oleh, iki oleh. Akhirnya disuruh makan 10 orang, 10 orang. 10 orang masuk, 10 orang masuk, 10 orang masuk, dan semuanya kenyang, semuanya terpenuhi. Ya, kisah ini dicantumkan dalam kitab riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah sering dikasih hadiah sama Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim termasuk wanita yang bertabarruk dengan asar-asarnya Nabi, keringatnya Nabi, rambutnya Nabi dan seterusnya. An Anas anna Ummu Sulaim kanat tubsitu lin Nabi nita'an nita'an fa yaqil ingdaha ala dzalika nita. Jadi Ummu Sulaim itu biasanya ngasih kayak sejenis lemek itu loh. Ngerti lemek apa? Ya alas untuk Rasulullah ngeleset di situ biasanya. Fa idana man nabi akhadat min irqi wa syu'ri. Kalau Rasulullah tidur diambil keringatnya oleh Ummu Sulaim. Sama bagian rambutnya diambil semua. Ini sahih dan boleh, boleh. Cuma saiki sapa sing ngeru rambutin Nabi? Karena sekarang kan banyak orang mengklaim ada rambutnya Nabi, mengklaim punya keringat. Oh, gimana keringatnya Nabi ada sampai sekarang? Enggak mungkin itu. Itu diambil sama Ummu Sulaim, kalau ada orang sakit dioles-olesin. Dan itu boleh. Masih ingat kisahnya dulu ceritanya Urwah bin Mas'ud ketika datang ke Rasulullah sebagai utusan orang kafir nanti masuk Islam. Urwah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang paling mirip Nabi Isa. Sudah saya sampaikan dulu ceritanya ketika Sulh Hudaybiyah itu loh. Rasulullah itu tidaklah berwudu kecuali para sahabat rebutan apa? Airnya. Rasulullah itu kalau meludah enggak sampai ke tanah ditampani sama sahabat terus diusap-usapkan. Itu boleh. Boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Iya boleh. Rawah Bukhari, riwayat Bukhari. Cuma masalahnya sekarang sapa yang mengklaim? Mana sanadnya ini? Rambutnya Nabi. Ada lagi yang lucu, cincinnya Nabi. Cincin Nabi sudah hilang di zaman Utsman bin Affan. Rasulullah punya cincin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya cincin. Rasulullah itu pakai cincin itu bukan di awal-awal. Rasulullah umur 40 diangkat jadi rasul, berdakwah 13 tahun di kota Mekah belum pakai cincin. Artinya lama enggak pakai cincin Rasul. Baru ketika hijrah ke Madinah, kalau enggak salah kurang lebih 6 Hijriah, itu baru Rasulullah pakai cincin. Kenapa? Karena ketika Sulh Hudaybiyah itu diantara butir-butir perjanjiannya adalah terjadi gencatan-gencatan selama berapa? 10 tahun. Lah 10 tahun itu nanti akhirnya enggak sampai 10 tahun sudah khianat Quraisy. Tapi masa genjatan itu dimanfaatkan Nabi nyurati raja-raja dunia, kan itu kan. Nah, raja-raja dunia pada waktu itu gak mau nerima surat kalau gak resmi. Kalau surat kayak gini gak diwoco, ini negara kok. Akhirnya Rasulullah membuat apa? Stempel cincin. Tepatnya stempel gini lah. Nah, itu fungsinya khotam atau cincin ya untuk stempel itu. Nah, artinya Rasulullah itu kalau kurang lebih 6, berarti kan 6 ya penghujung-penghujung akhir-akhir Rasulullah hidup di dunia pakai cincin, sebelumnya enggak pakai. Paham ya? Akhirnya dipakai Rasulullah. Terus Rasulullah wafat, cincin itu dibawa Abu Bakar. Abu Bakar wafat, cincin dibawa Umar, dipakai Umar. Umar wafat, dipakai Utsman. Lah, waktu Utsman itu ada di sumur Aris, nyemplung. Dipakai Utsman ya, terus waktu di sumur, namanya sumur Aris, cemplung cincinnya Nabi ini. Dicari sama sahabat 3 hari, gak ketemu-ketemu. Sampai sekarang gak ada. Kalau ada museum cincinnya Nabi, ojo dipercaya. Karena cincinnya Nabi hilang di mana tadi? Di sumur, di zamannya siapa? Ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Ada tulisannya itu, ukir-ukirannya, stempelnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya Ummu Sulaim. Jadi itu dipakai oleh beliau. Itu yang bisa diceritakan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kisahnya sebenarnya masih panjang, tapi ya cukuplah untuk Ummu Sulaim. Cukup insyaallah, kita anggap cukup. Ini wanita yang mulia yang mendidik putranya dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Alhamdulillah tidak ada. Semoga panjenengan sehat sekanten. Jazakumullah khairan khairan khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.